Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Dawaduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Wattabi'u man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din amma ba'd. Ayuhal ikhwa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita menggantikan Al-Ustaz Abdul Fatar hafizahullah karena beliau berhalangan, maka kita manfaatkan waktu yang ada, semoga saja memberikan faedah dan manfaat kepada kita baik dalam kehidupan dunia terlebih dalam kehidupan akhirat kita. Maka kembali kita membuka kitab Ad-Da'wah Dawa yang ditulis oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan faslun, al-ma'siyatu tud'iful qalb. Pasal dampak atau sebab dari perbuatan maksiat itu akan melemahkan hati, akan melemahkan jiwa. Beliau mengatakan wa minha wa huwa min ahwafiha alal abdi annaha tud'iful qalba an iradatihi. Di antara pengaruh maksiat atau perbuatan dosa adalah lemahnya hati, lemahnya jiwa. Dan dia adalah yang paling ditakuti atau dikhawatirkan bagi seorang hamba. Bahwa perbuatan-perbuatan maksiat, dosa-dosa, pelanggaran-pelanggaran itu akan melemahkan hati dalam irodahnya, keinginannya. Sementara yang namanya hati ini sebagai pemimpin di dalam satu jiwa atau dalam jasmani. Sehingga kata Nabi SAW, idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Maka apabila hati itu baik, maka seluruh jasmaninya akan menjadi baik. Namun apabila hati itu rusak, maka seluruh anggota jasmani yang lain pun ikut rusak. Sehingga adanya perbuatan maksiat-maksiat, kemungkaran-kemungkaran, ini akan melemahkan irodah pada hati. Ya, keinginan untuk berbuat baik tidak muncul atau tidak timbul padanya. Padahal di sana banyaknya janji-janji Allah Subhanahu wa taala tatkala seseorang mampu untuk menunaikan satu kebaikan. Ya, bahkan Nabi SAW menyebutkan dalam hadis qudsi, satu kebaikan akan dilipat gandakan sampai 10 kebaikan, bahkan sampai 700 lipat kebaikan, bahkan sampai berlipat-lipat kebaikan. Namun karena pengaruh maksiat, pengaruh dosa, keinginan hati, kehendak hati menjadikan lemah untuk melakukannya. Fataqwa iradatul maksiyah. Kalau keinginan hati untuk melakukan kebaikan-kebaikan itu lemah, rendah, maka yang kuat adalah keinginan untuk melakukan maksiat. Berarti hati yang seperti ini sudah ditunggangi oleh setan. Ya, sudah diarahkan oleh setan untuk melakukan perbuatan maksiat-maksiat. fatud'ifu iradata taubah syai'an fa syai'an. Sehingga kalau hati tadi lemah dan keinginannya untuk berbuat maksiat, maka keinginan untuk bertaubat itu akan hilang sedikit demi sedikit. Akhirnya menggampangkan, meremehkan, merasa kecil dari perbuatan maksiat. Gampang. Umur masih sekian, nanti kan bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penerima Taubat. Apakah kita tahu kalau umur kita masih dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Atau waliyadu billah, ternyata di saat kita melakukan maksiat, di saat itu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala mewafatkan seseorang. Dan ini banyak kita melihat atau membaca atau mendengar. Ya, orang yang sudah tua renta, yang seharusnya dari sisa-sisa umur tersebut untuk mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, justru mendatangi tempat-tempat maksiat, melakukan maksiat, dan kemudian dia meninggal di tempat maksiat, waliyadu billah. Naam. Atau bisa jadi muda-mudi, naam, melakukan sesuatu yang mungkar, kemudian salah satunya saling membunuh. Naam, waliyadu billah, mereka telah melakukan perbuatan kemungkaran. Falau mata, naam, ila an tansalakha min qalbihi iradatu taubah bil kulliyah. Sampai akhirnya hatinya pun tidak ada keinginan untuk bertaubat secara menyeluruh. Ya, hatinya penuh dengan titik-titik maksiat, noda-noda maksiat, sehingga kebenaran pada dirinya dianggap itu sesuatu yang batil, yang batil dianggap itu sesuatu kebenaran. Berubah. Falau mata nisfahu lamma taba ila Allah. Sekalipun separuh tubuhnya sudah mati, dia pun tidak atau tetap tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam, kadang seseorang ya karena penyakit yang menimpanya sehingga separuh tubuhnya itu sudah tidak merasakan sesuatu. Naam, sudah separuh tubuhnya itu mati, tetap dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, waliyadu billah. Fayati minal istighfar, maka dia bisa beristighfar, tetapi istighfarnya bukan sesuatu yang hak pada dirinya, bukan diyakini dengan hatinya. Ya. Wa taubatil kadzdzabina bil lisan syai'un katsir. Dia hanya sekedar bertaubat dengan lisannya seperti para pendusta. Ini sesuatu yang banyak. Naam. Dirinya mengaku, "Ya, saya bertaubat. Ya, saya berhenti." Tetapi di dalam hatinya, ngapain berhenti? Karena di saat itu lagi sakit. Kalau tidak sakit, maka dia akan terus melakukan perbuatan maksiat. Nah, seperti seorang gemar merokok, umpamanya. Maka di saat dia sakit dirawat, disarankan oleh dokter, Anda harus berhenti merokok. Dia berhenti di saat itu. Tetapi tatkala dia sembuh atau masih mendapati kehidupan, maka dia kembali lagi akan merokok. Demikian pula orang-orang yang sudah kecanduan dengan musik, ya, kemana-mana dia selalu harus ada nyanyian. Ketika makan harus mendengarkan musik, ketika tidur musik, ketika mandi musik, serba musik. Ketika ada acara-acara harus ada musik. Nah, padahal musik itu adalah bagian dari seruling, serulingnya setan untuk membinasakan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa qalbuhu ma'kudun bil ma'siyah. Kenapa bisa demikian? Ya. Istighfar, bertaubat hanya sekedar di lisan saja. Karena memang hatinya terikat janji dengan maksiat. Masih ada keinginan di dalam hatinya untuk melakukan maksiat-maksiat yang lain. Musirun alaiha, dan kemudian dia akan terus menerus di atas perbuatan maksiat itu, perbuatan dosa. Azimun ala muwaqi'atiha min amkinah. Punya keinginan yang kuat, punya azam untuk melakukannya kapan saja kalau hal itu memungkinkan. Karena di saat itu dia lagi sakit sehingga tidak mampu berdiri, tidak mampu berjalan, ya, tidak mampu meraba dan seterusnya. Naam, sehingga dia tidak melakukan maksiat. Tetapi kalau ada kemungkinan dia untuk berbuat maksiat, dia akan berbuat lagi. Dia akan melakukan lagi. Maka kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi rahimahullah, wa hadza min a'dhamil amrad wa qarrabaha ila al-halak. Kalau kondisi manusia sudah seperti ini, maka ini termasuk sebesar-besar penyakit dan semakin mendekatkannya kepada kebinasaan, kehancuran. Allahul musta'an. Ya, hidupnya hanya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepadanya dibalas dengan maksiat-maksiat. Maka kondisi manusia yang seperti ini, mereka akan binasa. Mereka akan celaka. Kemudian pasal yang berikutnya, faslun adamu istikbahil ma'asi. Pasal maksiat juga menyebabkan hati tidak lagi menganggapnya sebagai perkara yang buruk. Perkara yang buruk. Ya, maksiat bukan lagi perkara yang buruk. Ini para pelaku maksiat-maksiat. Justru dia akan berusaha untuk membela mati-matian. Itu kan buat untuk menghidupi orang-orang yang tidak punya pekerjaan. Kasihan mereka tidak punya pekerjaan. Dari mana penghasilan mereka? Ya, umpamanya di tempat-tempat maksiat. Terus para pedagang nanti seperti apa kehidupan mereka? Padahal jelas-jelas itu adalah tempat untuk bermaksiat yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Atau bahkan mereka juga akan mengatakan, dari hasil usaha kami ini kami juga bersedekah untuk al-fuqar wal masakin, bersedekah untuk anak-anak yatim, bersedekah kepada orang yang tidak mampu dan seterusnya. Wa minha di antaranya, annahu yansalakhu minal qalbi istikbahuha. Bahwa di antara pengaruh maksiat atau penyebab maksiat, hati tidak menganggap lagi buruknya perkara maksiat. Berarti kalau sudah tidak dianggap buruk, berarti itu hal kebaikan, hal manfaat. Allahul musta'an. Ya. Dan ini sudah kita dapati di masa-masa kita sekarang ini. Nah, banyaknya pembela-pembela maksiat. Nah, banyaknya orang-orang yang tidak senang ketika maksiat-maksiat dibubarkan, kemungkaran-kemungkaran dibubarkan. Fatasiru lahu adatan, maka perbuatan maksiat tadi sudah menjadi adat kebiasaannya. Terlebih lagi kalau itu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka sudah terbiasa meminta kepada para dukun-dukun. Sudah terbiasa meminta kepada penghuni-penghuni kubur dan selainnya. Anggapan mereka hal itu bisa memberikan manfaat ataupun syafaat untuk diri mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fala yastakbahu min nafsihi ru'yatan nas lahu. Maka dia tidak peduli lagi. Tidak merasa buruk atau risih pada dirinya ketika dilihat manusia berbuat maksiat. Sudah jelas-jelas itu pelanggaran, maksiat, kemungkaran. Tetapi dia tidak merasa kalau dia melakukan pelanggaran, dipandang lagi oleh manusia yang lain. Wala kalabahum fih, dan tidak peduli pula komentar-komentar ataupun ucapan-ucapan jelek yang diarahkan kepadanya. Ya, ini kebebasan hidup. Terserah kami dalam kehidupan kami. Yang penting tidak mengganggu Anda. Kami lakukan sesuai keinginan kami. Kami tidak menghalangi apa yang Anda perbuat. Padahal jelas-jelas itu adalah perbuatan maksiat, kemungkaran-kemungkaran. Wa yuhaddits biha man lam ya'lam annahu amilaha. Ini parahnya lagi. Dan maksiat yang dilakukan, baik, ada kelompat. Wa hadza inda arbabil fusuq. Dan ini di sisi para pemuka-pemuka kefasikan. Huwa ghoyatu tafakkuhi wa tamami ladzah. Dan ini merupakan puncak ketidakpedulian dia dan puncak kelezatan yang dianggapnya. Namun kelezatan yang sejenak, kelezatan yang sebentar, namun mereka akan mendapatkan kepedihan yang terus-menerus yang tidak ada habisnya. Hatta yatafajjaru ahaduhum bil ma'siyah, sampai-sampai ada yang berani di antara mereka bangga dengan perbuatan maksiatnya. Saya berhasil menaklukkan si fulanah yang tidak pernah ditaklukkan oleh yang lain. Bangga dia. Saya berhasil melakukan ini dan itu yang tidak mungkin dicapai oleh orang lain. Bangga dengan maksiatnya. Allahul musta'an, ya, bangga dengan perbuatan maksiat. Wa yuhadditsu biha man lam ya'lam annahu amilaha, dan menceritakan hal itu kepada orang yang tidak mengetahuinya kalau dia melakukan perbuatan maksiat. Saya kalau hal-hal yang seperti itu sudah sering saya lakukan, umpamanya seperti itu. Anda baru saja, kita sudah bosan dengan seperti itu. Atau kita sudah pengalaman dengan hal yang seperti itu. Jadi bangga dia dengan perbuatan maksiat. Oleh karena itu, setelah kita mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk, na'am, maka kehidupan kita yang gelap gulita di masa lalu, kita tutup, jangan dibuka. Dan jangan dijadikan satu kebanggaan untuk bercerita kepada yang lain. Ditutup, membuka lembaran baru. Ya, ternyata tercela untuk menceritakan hal-hal yang semacam ini. Fayaqul, maka dia mengatakan, ya fulan amiltu kada wa kada, wahai fulan, saya telah berbuat ini dan itu. Ini ada perbuatan maksiat yang dilakukan. Atau pelanggaran dari peraturan ma'had bagi santri. Anda tidak melakukan, saya dulu melakukan. Anda tidak melakukan, saya melakukan. Nah, maka hati-hati. Wa hadha ad-darbu minan nas la yu'afun. Maka permisalan seperti ini dari manusia, mereka tidak akan dimaafin atau tidak akan mereka dilindungi. Ya, bangga dengan maksiat, bahkan tidak tanggung-tanggung untuk menceritakan pula kepada yang lain. Yang tadinya yang lain tidak mengetahui, jadi tahu. Wa yusaddu alaihim tariqu taubah. Dan kalau sudah seperti ini kondisinya, terhalang atau tertutup atas mereka pintu taubat atau jalan taubat. Ya, susah dia untuk kembali, susah dia untuk bertaubat, susah dia untuk insaf. Dia merasa bukan suatu kesalahan. Bangga dia dengan hal itu. Allahul musta'an. Ya, kesalahan dianggap bukan suatu kesalahan. Boleh-boleh saja untuk dilakukan. Allahul musta'an. Wa tughlaqu anhum abwabuha fil ghalib. Dan tertutup atas mereka pintu-pintu taubat mayoritasnya, walaupun ada. Ya, kebanyakan mereka yang seperti ini susah untuk bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti rokok itu ya. Walaupun di situ digambarkan seperti yang kita saksikan saat ini, di lehernya berlubang, ada di gambar rokok itu lehernya berlubang, paru-parunya menghitam. Nah, tidak menjadi jerah atau kapok, berhenti, tetap aja asap itu dihisap, walaupun di gambarnya mengerikan. Tidak berpengaruh gambar-gambar tadi. Allahul musta'an. Kapan berhenti? Ketika neraka sudah di hadapannya. Baru dia insaf. Oh iya, benar juga yang dikatakan teman-teman dahulu. Benar juga kalau berkawan berteman dengan orang-orang baik. Ya, baru menyesal ketika ya sudah neraka itu di hadapannya. Kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati mu'afan illa al-mujahirun. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap umatku mereka akan dimaafin atau dilindungi kecuali orang-orang yang berbuat dosa dengan terang-terangan. Yang namanya manusia tidak ada yang luput dari dosa, tapi jangan dibanggakan dengan dosa itu. Dia tutupi dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa inna min al-ijhar, termasuk juga terang-terangan atau dianggap terang-terangan, ayyasturallahu alal abdi thumma yusbihu yafdahu nafsahu. Allah Subhanahu wa taala di malam hari berusaha untuk menutup keburukan-keburukan seorang hamba. Jadi Allah sudah menutupi perbuatan buruknya. Tetapi hamba itu sendiri di pagi hari dia membuka, dia menceritakan kepada yang lain, kepada temannya. Wa yaqul, dan dia mengatakan, ya fulan, amiltu yauma kadza wa kadza, kadza wa kadza. Wahai fulan, ya, atau wahai kawan, wahai teman, naam, saya telah melakukan hari ini, melakukan dosa hari ini dan itu, melakukan ini dan itu. Padahal tadinya sudah ditutupi oleh Allah di malam hari, di pagi hari dibuka sendiri. Ha, maka ini termasuk minal mujahirun atau minal mujahirin. Fayahtiku nafsahu wa qadabat yasturu rabbuh. Maka yang seperti ini akan membinasakan dirinya sendiri, membongkar sendiri aibnya. Di malam hari Rabbnya menutupi kesalahan-kesalahan tadi, tapi ternyata dirinya sendiri yang membuka. Allahul musta'an. Dikeluarkan Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah. Naam, maka faedah dari hadis ini, ketika kita melakukan kesalahan, maka jangan sampai kesalahan itu kita sebarkan kepada yang lain. Cukup kita tutup, kita insaf, bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian dijadikan satu kebanggaan, ya, yang kemudian diceritakan kepada manusia yang lain. Wa minha, di antaranya pula, anna kulla ma'siyah, akibat dari perbuatan maksiat, minal ma'asi fahiyya mirathu an ummatin minal umam allati ahlakahullahu azza wa jal. Bahwa segala maksiat dari perbuatan-perbuatan maksiat, maka itu warisan dari umat-umat yang Allah Subhanahu wa taala binasakan. Nah, dari umat-umat terdahulu yang Allah Subhanahu wa taala binasakan. Dosa-dosa yang mereka lakukan itu warisan untuk orang-orang yang datang belakangan, yang seharusnya menjadi pelajaran, menjadi ibroh bagi orang-orang yang datang belakangan, bukan justru diikuti dan menjadi bangga dengannya. Falutiyah mirasu an kaumi lutin, maka perbuatan liwat atau homoseks, laki-laki suka sama laki-laki atau sebaliknya, perempuan suka sama perempuan, ini warisan dari kaum Lut yang dulu pernah kita baca hukumannya, ya, negeri mereka diangkat lalu dijungkir balikan. Allahul musta'an. Yang sekarang ini banyak orang yang ingin tidak dipermasalahkan ketika mereka melakukannya. Allahul musta'an. Ayam jantan sama ayam jantan aja anda mau, dia mesti cari betina. Ini orang kok laki-laki senangnya sama laki-laki. Keluar dari fitur manusia. Wa akhdhul haqqi bizaid wa dafuhu bin naqis mirasu an qaumi Su'aib. mengambil hak, ingin lebih, ingin ada tambahan zaid atau ziyadah. Namun ketika memberikan kepada orang lain haknya, dikurangi. Ya, ketika haknya diberi, ingin ada tambahan. Namun ketika memberikan hak orang lain, ingin dikurangi. Nah, ini warisannya kaumnya Nabi Syuaib. Alaihissalam. Wal ulumu fil ard bil fasadi. Ya, merasa tinggi di muka bumi dengan melakukan berbagai kerusakan-kerusakan. Mirasu an qaumi Fir'aun. Ini warisan dari kaum Fir'aun. Ya, ingin disembah. Fir'aun ingin di apain disembah oleh kaumnya, oleh rakyatnya. Naam. Wa takabbur wa tajabbur mirasu an qaumi Hud. Menyombongkan diri. Takabbur, tajabbur, membanggakan diri. Ini warisannya dari kaum Hud. Yang semuanya mereka telah dibinasakan oleh Allah dalam Al-Qur'anul Karim. Sebagai ibrah pelajaran bagi umat ini. Oleh karena itu kita betul-betul menyadari bahwa kita ini manusia. Penuh dengan kelemahan, penuh dengan kekurangan, maka hendaknya kita tawadhu, merendahkan diri. Siapa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ketika kepala sakit tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika mata sakit tidak bisa membaca, tidak bisa tidur dan seterusnya. Ya, kalau kita menyadari na'am, kali ini akan menjadi kebaikan bagi diri kita. Maka dari contoh-contoh perbuatan maksiat tadi telah dilakukan umat-umat terdahulu yang bisa menjadi ibrah bagi umat-umat ini atau datang belakangan. Fal ausi labisu thiyabi ba'di hadil umam wahum a'da'ullah. Maka perbuatan-perbuatan maksiat itu menjadi pakaian sebagian umat ini, dan mereka adalah musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Membunuh jiwa tanpa hak. Naam, dan yang lain-lain dari kemungkaran-kemungkaran. Kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad rawa Abdullah ibn Ahmad fi kitab az-Zuhdi li abihi an Malik ibn Dinar qala awha Allahu ila nabiyyin min anbiya'i bani Israil an kulli qaumik la yadkhulu madakhil a'da'i wa la yalbisu malabis a'da'i wa la yarkabu marakib a'da'i wala yut'imu mata'im a'da'i fayakun a'da'i kama hum a'da'i. Diriwayatkan Abdullah ibn Ahmad dalam kitab Az-Zuhud terhadap ayahnya dari Malik ibn Dinar, dia mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada Nabi dari Nabi-Nabi Bani Israel agar mereka mengatakan, ya, kul katakan kepada kaummu, ya, jangan kalian memasuki tempat masuk kediaman musuh-musuhku. Jangan kalian memakai pakaian dari pakaian musuh-musuhku. Dan jangan kalian mengendarai tunggangan-tunggangan dari musuh-musuhku. Dan jangan kalian makan atau menyantap makanan-makanan dari musuh-musuhku. Ya, karena mereka adalah musuh-musuhku. Ya, bisa saja kalian akan menjadi musuhku sebagaimana mereka menjadi musuhku. Dalam hal ini kita dilarang untuk tasyabbuh menyerupai musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tahu itu merupakan tasyabbuh, maka kita tinggalkan tanpa harus diperingatkan berkali-kali. Nah, seperti kita cukur-mencukur, perhatikan, ya, kalau mencukur seperti cukuran pemain bola atau cukuran bintang film dan seterusnya, makanya sudah jelas-jelas menyerupai. Yang kita contoh adalah sunnah Nabi SAW dan kita bangga dengannya. Jangan kita merasa kurang bagus penampilannya dan seterusnya. Kita harus bangga dengan apa yang kita dapati dari Nabi kita Muhammad SAW. Bukan bangga dengan cara hidupnya orang-orang kafir. Demikian pula cara berbicara, berpakaian dan seterusnya. Kita harus bangga apa yang kita dapati dari sunnah-sunnah Nabi SAW. Wa fi Musnad Ahmad, selesaikan sedikit. Min hadis Abdullah bin Umar an Nabi SAW qala, bu'ithu bisayf baina risaah. Dalam Musnad Ahmad dari hadis Abdullah bin Umar dari Nabi SAW bersabda, aku diutus dengan pedang menjelang hari kiamat. Hatta ya'budallah wahdahu la syarikalah, sampai dia beribadah kepada Allah tidak ada sekutu baginya. Wajuila rizki tahta dhilli rumhi, dan dijadikan rizki saya di bawah bayang-bayang pedang atau naungan pedang. Wajuila dhillah wassigar ala man khalafa amri, dan dijadikan kehinaan dan kerendahan atas orang-orang yang menyelisih perintah-perintahku. Wa man tashabaha biqaumin fa minhum, maka barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk kaum tersebut. Nah, maka perlunya kita untuk mempelajari sunnah-sunnah Nabi agar kita bisa melakukannya. Dan perlu pula untuk mengetahui kehidupan orang-orang Yahudi, Nasrani, agar kita menjauhinya. Tidak kemudian ikut-ikutan seperti mereka. Kita harus terbimbing di atas bimbingan Nabi SAW. Sehingga dengan demikian ilmu yang kita dapati, ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan kita dan yang lainnya, kita bisa dakwakan sehingga kebaikan ataupun pahala akan bertambah pada diri kita. Wallahul muwaffiq. Ini yang bisa kita baca, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhal fi laqumullah.